Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Mohon maaf sebelumnya. Buya, saya Rizal dari Depok mau bertanya. Bagaimana kalau orang tua tidak sholat, tapi hanya mencari uang buat anaknya yang rajin sholat? Apakah uang itu bisa jadi amal? Terima kasih Buya. Wassalamualaikum. Baik. Ibadah dengan ibadah itu punya cerita masing-masing. Misalnya ada orang tidak sholat, kemudian dia sedekah. Apakah sedekahnya diterima? Ya kalau ikhlas diterima. Terus dia tidak sholat gimana? Ya karena tidak sholat dihukum masuk neraka nanti. Lalu nanti dipetik buahnya. Jadi seperti itu. Jadi amal, ada seorang perempuan misalnya melakukan, dia seorang perempuan dermawan, atau seorang, dia pemabuk, tapi dia dermawan. Apakah kedermawanannya itu bisa diterima oleh Allah? Ya insya Allah diterima, tapi mabuknya juga dihukum oleh Allah. Seperti itu, maka semoga ini bapak yang tidak pernah sholat, tapi rajin membiayai anaknya yang sholat, semoga besok menjadi ahli sholat. Jadi amalnya bisa diterima, tapi sholatnya gimana? Dosa gede, haram, dosa besar. Kalau ditegakkan hukum, serem itu nanti. Akan dibenggal lehernya. Karena ini dosa besar, khianat kepada Allah dan khianat kepada umat Nabi Muhammad. Kalau sudah tidak sholat, tidak pernah doakan umat Nabi Muhammad. Tidak pernah mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka seperti itu. Jadi insyaallah pahala, insyaallah amalnya tetap diterima oleh Allah karena dia sedekah, mungkin dari rezeki yang halal bersih, cuman dia tidak sholat. Yang lebih parah lagi adalah sudah pelit enggak sholat. Jadi dia masih lumayan, lumayannya adalah ada baiknya. Dia tidak sholat tapi dia masih sedekah. Tapi ketahuilah, takutlah kepada Allah, hai hamba Allah, jangan sampai ada di antara kita meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat adalah doa, dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.